إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد أيها الإخوة في الله kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab al-fiqh al-muyassar fi dhaw' al-kitab wa sunnah dan telah kita jelaskan kriteria yang pertama untuk menjadi seorang imam yang memimpin salatul jamaah adalah orang yang paling banyak hafalannya, yang disertai dengan baiknya dia ketika membaca Al-Quranul Karim. Demikian pula dia harus mengerti tentang hukum-hukum salat dan hukum-hukum salatul jamaah, terkhusus kedudukannya sebagai imam yang tentunya dia akan menghadapi berbagai macam permasalahan di dalam salat. Maka dia harus mengerti fikih tentang al-imamah, demikian pula salatul jamaah. Lalu kemudian berkata al-muallifu hafizahullahu ta'ala thumma al-afqahu al-a'lamu bis-sunnah. Kemudian setelah itu apabila dalam hal bacaan sama, maka dilihat mana yang lebih berilmu, yang lebih mengerti fikih, yang lebih mengerti tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa idza ijtama'a imaman mutasawiyan fil qira'ah lakinna ahaduhuma afqahu wa a'lama bis sunnah lakinna ahaduhuma afqahu wa a'lamu bis sunnah. Apabila berkumpul dua imam yang mereka dalam hal hafalan Al-Qur'annya sama, akan tetapi salah satu di antara keduanya lebih mengerti ilmu fikih dan lebih mengerti tentang sunnah, qaddimal afqah, maka didahulukan yang lebih mengerti tentang ilmu fikih. Sebagaimana yang telah kita jelaskan bahwa ilmu fikih tentu lebih dibutuhkan dan sangat diperlukan di dalam memahami permasalahan-permasalahan di dalam salat. لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم berdasarkan sabda Nabi صلى الله عليه وسلم فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. Dan apabila dalam hal bacaan Al-Quran mereka sama, maka yang paling berilmu tentang sunnah, yang paling berilmu tentang sunnah, yang paling mengerti tentang fikih, tentang hukum-hukum syar'i, dialah yang lebih didahulukan. Kemudian kriteria yang ketiga, thummal aqdab wal asbaqu hijratan min biladil kufri ila biladil islam. Kemudian apabila dalam hal sunnah mereka sama, maka dilihat kriteria yang berikutnya, yaitu siapa yang lebih dahulu hijrah, siapa yang lebih dahulu meninggalkan negara kufur menuju kepada negara al-Islam. Idza kanu fil qira'ati wal ilmi bis sunnati sawa. Hal ini apabila dalam hal bacaan hafalan Al-Qur'an mereka, demikian pula pengetahuan mereka tentang sunnah itu sama, maka dilihat siapa di antara mereka yang lebih dahulu berhijrah meninggalkan negeri kufur menuju kepada negeri al-Islam. Kemudian kriteria yang keempat, thummal aqdamu islaman. Kemudian siapa yang lebih dahulu masuk ke dalam al-Islam? Idza kanu fil hijrati sawa. Apabila dalam hal hijrah mereka sama. Ya, mereka sama waktunya dalam hal berhijrah meninggalkan negara kufur menuju negara Islam. Maka dilihat siapa yang lebih dahulu masuk ke dalam al-Islam. Ya, dan siapa yang lebih tua Islamnya, maka pada hakikatnya termasuk pula di antaranya seseorang yang lebih tua usianya sementara dari awal dia telah menjadi seorang muslim. Berbeda halnya apabila seorang sebelumnya dia kafir, sebelumnya dia kafir, lalu kemudian dia masuk ke dalam al-Islam, maka usianya dimulai dari kapan dia masuk ke dalam al-Islam. Maka apabila dia lebih lambat atau lebih akhir, meskipun usianya lebih tua, maka didahulukan yang lebih dahulu mereka telah menjadi seorang muslim daripada seorang yang memiliki usia yang lebih tua namun dahulu mereka dalam keadaan kafir kemudian masuk ke dalam al-Islam. Namun kalau dari kecil mereka sama-sama muslim, dalam artian dari semenjak awal mereka telah menjadi muslim, maka tentu yang lebih tua Islamnya lebih didahulukan. Oleh karena itu pada kriteria yang berikutnya didahulukan yang lebih tua usianya, tsummal akbaru sinnan, kemudian yang paling tua usianya. Sebab yang paling tua usianya apabila dari awal dia menjadi seorang muslim, tentu dia yang paling lama Islamnya, lebih lama Islamnya daripada yang muda. Idza stawaya fil umuril madhiyati kulliha. Hal ini apabila seluruh kriteria-kriteria sebelumnya mereka sama. Dalam hal bacaan Quran sama, dalam hal ilmu sunnah sama, dalam hal hijrah sama, dalam hal lebih dahulu masuk ke dalam Islam sama. Apabila ini semua sama, maka dilihat siapa yang lebih tua usianya. Siapa yang lebih tua usianya, maka dialah yang lebih berhak untuk diangkat menjadi al-imam. Quddimal akbaru sinnan, maka didahulukan yang lebih tua usianya. Liqaulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama fil hadithil madhi. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang telah disebutkan sebelumnya, fa in kanu fil hijrati sawa fa aqdamuhum silman. Apabila dalam hal hijrah mereka sama, maka yang lebih tua masuk Islamnya. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, fa aqdamuhum sinnan atau fa akbaruhum sinnan, yang lebih tua usianya dia didahulukan. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wal ya ummakum akbarukum, dan hendaknya yang menjadi imam di antara kalian adalah yang paling tua usianya di antara kalian. Dari sini menjelaskan kepada kita ma'asyarul ikhwah rahimakumullah bahwa kriteria untuk menentukan yang paling tua ini kriteria yang paling terakhir. Kriteria yang paling terakhir setelah kriteria-kriteria sebelumnya. Namun kebanyakan di sebagian masjid-masjid kaum muslimin mereka langsung memilih kriteria yang paling tua usianya. Yang demikian tentu tidak sejalan dengan apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa idza stawaya fi jami'i ma sabaqa quri'a bainahuma. Namun apabila semua kriteria yang sebelumnya itu sama, seluruhnya sama, bahkan dalam hal usia pun sama. Ya, sama usianya. Tahun lahirnya sama, bulan lahirnya sama, hari kelahirannya pun sama. Ya, meskipun ini sangat jarang sekali, tapi kalau misalnya seluruhnya sama, apa yang harus dilakukan? Faman ghalaba, na'am. Fa idza stawa fi jami'i ma sabaqa quri'a bainahuma. Apabila seluruh kriteria sebelumnya itu sama, maka diundi siapa di antara keduanya. Faman ghalaba fil qur'ati quddima, maka siapa yang keluar dalam undian tersebut, maka dialah yang didahulukan. Al qur'ah, yakni diundi siapa yang keluar namanya, maka dialah yang diangkat menjadi imam, disebabkan karena seluruh kriteria-kriteria tersebut sama. Hal ini apabila terjadi tazahum, yakni tazahum apabila ada dua pilihan yang harus memilih salah satunya. Yang harus memilih salah satunya sementara tidak ada qarina untuk menguatkan yang satu dengan yang lainnya. Maka di dalam syariat diperbolehkan adanya qur'ah, mengundi siapa di antara mereka. Seperti juga seorang muadzin, ketika ada muadzin yang lain yang mempunyai kriteria yang sama untuk diangkat menjadi seorang muadzin, kriterianya sama, sifat-sifatnya, ciri-cirinya sama, maka dilakukan cara qur'ah. Diundi siapa yang namanya keluar, maka dialah yang berhak menjadi muadzin. Dan qur'ah yang seperti ini, ma'asyara alaikum warahimakumullah, merupakan hal yang diamalkan di dalam syariat. Ya, diamalkan di dalam syariat, disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seperti ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam surah Ali Imran, menjelaskan tentang perselisihan mereka, siapa di antara mereka yang berhak untuk memelihara Maryam alaihissalam. Wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam wa ma kunta ladaihim idh yakhtasimun. Ya, idh yulquna aqlamahum, yang dimaksud di sini adalah qur'ah. Jadi mereka mengundi siapa di antara mereka yang berhak memelihara Maryam alaihissalam. Demikian pula pada saat Dhun-Nun, ya, demikian pula pada saat Dhun-Nun alaihissalam, pada saat dia berangkat ke laut, lalu kemudian kapal tersebut memiliki kelebihan muatan, lalu mereka pun akan diundi siapa di antara mereka yang keluar namanya, maka dialah yang akan dibuang di lautan. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an Al-Karim, fasahama fakana minal mudhadhin, lalu kemudian diundilah mereka penghuni kapal tersebut, maka Dhun-Nun pun keluar namanya, maka dialah yang dilemparkan ke lautan alaihi salam. Maka ini juga menunjukkan diperbolehkannya qura'ah. Demikian pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Bukhari dan Muslim, hadis Abi Hurairah, "Law ya'lamun nasu ma fin nida was safil awwal, thumma lam yajidu illa ayastahimu alaihi lastahamu." Kalaulah seandainya manusia mengetahui keutamaan adzan, demikian pula saf yang pertama, lalu mereka tidak mampu untuk mendapatkannya kecuali dengan cara mengundi, maka tentu mereka akan mengundinya. Tentu mereka akan mengundinya. Maka al-qur'ah merupakan hal yang diperbolehkan. Diperbolehkan dengan dua sebab. Yang pertama disebabkan karena sesuatu yang mubham. Mubham. Yang kedua disebabkan karena terjadinya tazahum. Al-Allamah Sa'di rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, وَتُسْتَعْمَلُ الْقُرْعَةُ عِنْدَ الْمُبْهَمِ مِنَ الْحُقُوقِ أَوْ لَدَ التَّزَاحُمِ. Bahwa qur'ah itu dapat digunakan عِنْدَ الْمُبْهَمِ, ketika mubham, yani tidak bisa menentukan yang mana yang harus dipilih. Ya, para ulama memberikan permisalan seseorang yang memiliki empat istri misalnya. Dia memiliki empat istri. Lalu kemudian dia sempat mengeluarkan kata cerai kepada salah seorang di antara mereka. Dia sebutkan namanya. Namun kemudian setelah itu dia lupa yang mana di antara empat istri yang disebutkan namanya yang telah dijatuhkan cerai. Yang telah dia jatuhkan cerai. Nah, disebabkan karena dia melupakannya. Nah, dalam keadaan seperti ini, kata sebagian para ulama, dilakukan dengan cara qura'ah. Siapa yang keluar namanya dari empat istri tersebut, maka nama istri itulah yang dijatuhkan padanya cerai, disebabkan karena dalam kondisi mubham dan dia lupa siapa nama yang disebutkan pada saat dia menjatuhkan cerai tersebut. Ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua, tazahum. Apabila ada dua pilihan yang dia harus memilih salah satu di antara keduanya, dua pilihan atau lebih, ya, sementara memiliki sifat-sifat kriteria yang sama, seperti dalam hal memilih imam, dalam hal memilih muadzin, maka dilihat, ya, berdasarkan qura'ah, siapa yang namanya keluar, maka dialah yang diangkat menjadi imam atau menjadi al-muadzin. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Sampai di sini, wa ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu, hafizakumullah.